Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi razaqana al-islam wa sunnah. Al-islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Di dalam pertemuan malam ini kita membahas berhubungan dengan takdir, yang mana permasalahan ini kita ambil dari salah satu kitab, yaitu kita ambil dari kitab Sarhu Usulil Iman, yang mana usul iman sendiri ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, di dalam permasalahan takdir ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan di dalam babul imani bil qadar, bab beriman dengan qadar, takdir. Disebutkan di sebagian potongan daripada ayat di kitab ini, di antaranya wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan perkara Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang telah ditakdirkan, atau takdir yang ditakdirkan, sesuatu yang telah ditetapkan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan yang kalian kerjakan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pula, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakannya dengan takdir. Maka ya ikhwa jazakumullah, di dalam sebagian kitab ini membahas, yaitu di kitab Usul Iman, menyebutkan tentang iman terhadap qadar, terhadap takdir. Disebutkan di sini, wal imanu bil qadari ruknun min arkanil iman, dan iman dengan takdir ini adalah rukun dari rukun-rukun iman. Allati dalla alaiha hadisu Jibril, yang mana telah ditunjukkan di dalam hadis Jibril yang ma'ruf, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, akhbirni anil iman, beri khabar aku tentang iman, beritahu aku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian ini yang terpenting dari pembahasan kita, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Maka di sini yang pertama, engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Makanya di sini sebut jamak karena selain Al-Quran ada Injil, Taurat yang dahulu terhadap nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rusulih dan para utusan-utusan Allah. Makanya di sini ketika mencela, misalkan mencela Nabi Musa seperti preman, ini bisa jatuh dalam kekafiran karena ini bagian dari iman. Kemudian pula wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Karena iman, iman tempatnya di qalbu. Namun iman ini adalah baik seseorang itu beriman baik dengan qalbunya, begitu pula dengan lisannya dan jawarihnya. Dan iman ini yazidu wa yankus, naik turun iman seseorang. Kemudian fal imanu bil qadari wajibun, maka iman dengan takdir ini wajib. Iman dengan takdir ini wajib karena ini merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Karena iman tadi kan ada berapa? Ada 6. Dan bagiannya wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ini bagian dari rukun iman ini. Maka wajib di dalam permasalahan ini. La yasihu imanu ahadin hatta yu'mina bil qadar, maka enggak sah iman seseorang sampai dia beriman terhadap takdir. Dan dalil di dalam Al-Qur'an amatlah banyak. Di antaranya tadi wa kana amrullahi qadaron maqdura. Keputusan Allah taala, ketetapan Allah itu adalah takdir yang ditakdirkan. Dan tadi pula inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan qadar. Kemudian wa khalaqa kulla syai'in, dan sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdiran, dan benar-benar telah ditakdirkan. Kemudian ayyuhal ikhwah, di dalam perkara ini sesungguhnya iman terhadap takdir maknanya adalah keyakinan seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu dengan takdir-takdirnya, dengan takdir-takdir terhadap segala sesuatu tersebut, baik dari bentuknya, sifatnya, begitu pula waktu, berhubungan dengan waktu dan kejadiannya dan perincian hal tersebut sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut idza syaa, ketika berkehendak. Wa annahu wal khaliqu wahda, dan sesungguhnya Dia Allah adalah pencipta semata, yaitu semata-mata pencipta. Karena disebutkan pula di dalam sebuah hadis wa qaddarallahu maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah mentakdirkan, yaitu apa-apa yang di langit dan di bumi sebelum penciptaan, atau telah mentakdirkan segala sesuatu sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Dan ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan di Lahful Mahfuz. Kemudian ayolah wa zakumullah, Jadi intinya adalah makna dari iman terhadap takdir adalah seperti tadi, yaitu keyakinan seseorang bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dengan takdir-takdir terhadap segala sesuatu tersebut, baik bentuknya, sifatnya, berhubungan dengan waktu, kejadiannya dan perinciannya sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan disebutkan di dalam riwayat tadi, sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Kemudian ayyuhallahu azakumullah, tadi disebutkan di dalam ayat wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang telah menciptakan kalian dan yang kalian kerjakan atau yang sedang kalian kerjakan atau yang akan kalian kerjakan. Di sini disebutkan di dalam kitab ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ma di dalam ayat ini ada dua pengertian. Jadi ada dua penafsiran berhubungan dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang pertama disebutkan bahwasanya ma di sini adalah isim mausul yang bermakna alladhi. Jadi yang dimaksud adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maknanya di sini wallahu khalaqakum walladhi ta'malun atau ta'malunahu, yaitu yang dimaksud adalah dan Allah yang telah menciptakan kalian dan yang kalian kerjakan, sehingga bermakna isim mausul, yaitu yang kalian mengerjakannya, sehingga ma di sini bermakna alladhi. Yang kedua, yang dimaksud ma ini adalah ma masdariyah, sehingga takdirul kalamnya adalah wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menciptakan kalian, wa amalakum dan amal kalian, dan amal kalian, menciptakan kalian dan amal kalian dan perbuatan kita ini, amal kita. Misalkan anak mengangkat gelas ini sebuah perbuatan. Ini yang dimaksud adalah ini termasuk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan ini. Yang dimaksud di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan amal dari seorang yang melakukan sebuah amal, dari orang yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian ayat yang berhubungan dengan permasalahan takdir. Kemudian ayolah wa azakumullah, di dalam sebuah hadis disebutkan yang semisal dengan tadi yang anda sebutkan, disebutkan di sebuah riwayat dengan kata qaddarallahu maqadirul khalaik, dan di riwayat lain adalah kataballahu maqadirul khalaik qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Al hadis, yaitu Allah telah mentakdirkan takdir-takdir makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Maka di sini ayolah wa azakumullah disebutkan kataballahu maqadirul khalaik ila akhir hadis. Maksud di sini adalah hadal hadisu dalla ala annal kitabata sabaqat khalaqas samawati wal ard. Jadi di sini hadal hadisu dalla ala annal kitabata sabaqat khalaqas samawati wal ard. Hadis ini menunjukkan bahwasanya al-kitabah ini adalah mendahului dari ciptaan langit-langit dan bumi. Karena nanti ada beberapa tahapan masalah takdir, yaitu diantaranya tertibnya adalah ilmu, kemudian al-kitabah, kemudian masyiah, ya, kemudian yaitu ciptaan. Di sini ayol ehwazakumullah, yang dimaksud adalah di dalam hadis ini penulisan terhadap takdir-takdir dari makhluk. Karena makhluk ini adalah isim maf'ul, al-khaliq, isim fa'il, Allah. Makhluk yang diciptakan. Maka kita semua manusia, kayu yang ada, mobil dan semuanya, hewan, semuanya ini adalah yang diciptakan, ya. Yang diciptakan. Ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan bahwasanya martabat yang awal di dalam takdir itu adalah tingkatan ilmu dan al-kitabah. Ini yang awal. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Yang mana ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian sehingga di sini kita katakan bahwasannya inna maratibal imani bil qadar arba'ah. Sesungguhnya tingkatan iman dengan takdirnya ada 4. Dua tingkatan yang mana telah ngawali, misalnya mengawali, yaitu al-ilmu dan al-kitabah. Karena urutnya al-ilmu, kemudian al-kitabah. Kemudian kedua, yaitu martabat yang mana ini terjadi memang, yaitu ciptaan, ciptaan al-khalq wal-masyi'ah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan daripada takdir. Ini adalah tingkatan daripada takdir. Kemudian ayyuhal wazakumullah, di dalam takdir ada istilah al-qada wal qadar. Apakah ini sama ataukah beda? Sering kan kita dengar, ya. Dulu lama kita mungkin belajar di SD-SD kita dan yang lainnya. Memang telah pernah dari kita ada yang menetapkan bahwasannya kalau al-qadar itu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan seperti tadi. Misalkan fulan ditakdirkan terjadi kecelakaan pada tanggal ini, jam ini. Mana musibah. A'udzubillahi min dzalik. Namun belum terjadi. Ini sebagian ulama mengatakan ini qadar. Kalau qada, ya, qada ini ketika pada waktu di jam itu, di menit itu terjadi kecelakaan tersebut. Ada yang membedakan. Maka di sini kita lihat permasalahan ini. Bagaimana pendapat para ulama di dalam permasalahan ini? Di antara yang disebutkan di sini bahwasannya dari ahlul ilm di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah dan selainnya, beliau ataupun selainnya berkata, la farqa bainal qada'i wal qadar, enggak ada bedanya qada dan qadar. Qada ya tak qadar, sama-sama bermakna takdir. Qada ya qadar, qadar ya qada, kata beliau. Kemudian sebagian yang lain dari ahlul ilm membedakan sebagaimana keterangan anak pertama, yaitu dibedakan seperti itu. Dibedakan antara qada dan qadar. Maka di sini ayolah wazakumullah, maka kita lihat di beberapa pendalilan yang kita akan bacakan. Karena di sini fal qadaru fil lughah, dari sisi bahasa tentang qadar, bimakna tertibis syai', yaitu mentertibkan sesuatu, merapikan sesuatu, ditertibkan. Ini makna dari qadar secara lughah. Maka di sini misalkan qadartu ayyakunal amr kada wa kada, maka aku mentertibkan urusan ini begini dan begitu. Ana tertibkan, ana urutkan misalkan. Ini makna dari qadar secara bahasa. Kemudian ayyuhal wazakumullah, adapun qadha secara lughah dimaknai al-wahyu, ketika disandarkan setelahnya ada huruf ilah. Seperti wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Sahihnya wa qadaina ila bani Israil fil kitab al-ayah. Dan telah kami wahyukan kepada bani Israil fil kitab, di dalam kitab, di dalam kitab mereka, mungkin Taurat ataupun Injil, namun ini sepertinya Taurat karena disebutkan di sini bani Israil, ya, adalah Taurat, yaitu di yang bermakna di sini adalah apa? Wahyu. Maka yalih wazakumullah, walhasil wallahu alam bisawab, di sini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tadi bahwasanya dibedakan, ada yang mengatakan sama. Di sini ada beda pendapat. Sebagian menyatakan bahwasanya bedanya adalah seperti Islam dan iman, antara qada dan qadar. Ketika mereka ataupun qada dan qadar ini dalam satu kalimat, misalkan di dalam hadis akhbirni anil Islam, di hadis Jibril tadi. Kemudian akhbirni anil iman, dan dijawab oleh Rasulullah SAW masing-masing. Maka di dalam kalimat yang menjadi gabungan antara iman dan Islam menjadi satu di sini, maka dihukumi adalah yang berbeda. Islam sendiri, iman sendiri. Namun ketika kalimat itu adalah satu, misalkan raditul Islam madina, aku ridho Islam ini sebagai agamaku, maka di sini iman masuk di sini. Iman otomatis masuk walaupun tanpa disebutkan karena bersendirian. Lah, seperti ini qada dan qadar, ketika misalkan di sebuah kalimat itu muncul dua, maka didefinisikan berbeda. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ketika hanya bersendirian, maka qada ya qadar, qadar dan yaitu qada. Namun walhasil di sini para ulama berbeda pendapat di dalam istilah qadha dan qadar. Kemudian ayyuhal wazakumullah, di dalam permasalahan-permasalahan ini pula yang berhubungan dengan qadha dan qadar, ada beberapa kelompok yang mana mereka ini menyimpang. Ada di antaranya kelompok Qadariyah, yang mana mereka menyatakan bahwasanya semua ini yang membuat ya saya sendiri, usaha-usaha saya sendiri. Dia tidak meyakini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok Jabariyah, yang mana kita ini seakan-akan seperti robot, tidak punya kehendak, tidak punya irada. Semua ini telah paten, yaitu paten dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun permasalahannya kesesatan mereka di sini, yaitu mereka menisbahkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kepada takdir ini, kelompok Jabariyah ini. Makanya di antara kisah dari tokoh-tokoh Jabariyah, pernah terjadi dari salah satu istri tokoh Jabariyah ini melakukan perzinahan dengan budaknya. Ketika sang suami tahu, marah sang suami. Namanya suami cemburu. Namun ini pemahaman Jabariyah. Maka kata istrinya, bertakwalah engkau kepada Allah. Bukankah ini adalah takdir Allah yang telah ditetapkan? Ini kelompok Jabariyah. Sehingga akhirnya malah dia istighfar, sang suami. Jadi menisbahkan maksiat ini terhadap takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahayanya kelompok Jabariyah. Makanya dikhawatirkan ketika mencuri, ya sudah ini takdir. Dengan enaknya dia membunuh, ini takdir. Ini kelompok Jabariyah. Bahayanya kelompok daripada kelompok Jabariyah. Di sini ayat lahu wazakumullah tentang kelompok-kelompok ini yang perlu diketahui. Sehingga nanti boleh jadi, dan itu pernah terjadi. Hati-hati kalau antum punya pegawai, pegawainya mempunyai pemahaman Jabariyah. Ketika jaga uang, jaga kasir ya, mencuri, sudah ini takdir Allah. Dengan tenangnya dia dan tidak merasa dosa. Kemudian ayyuhal wazakumullah, mu'alif di sini membawakan sebuah hadis. Wa an Ali bin Abi Thalib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah di antara kalian, tidaklah di antara kalian, maksudnya semuanya ini, semuanya ini, kecuali telah ditetapkan tempatnya, apakah dia di an-nar ataupun dia di surga. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, kalau gitu sudah kita bersandar terhadap kitab, yaitu kitab kita, takdir kita yang telah ditetapkan, yang telah dituliskan terhadap kita. Wa nada'ul amal, dan kita tinggalkan amal, sudah kita enggak usah amal soleh. Maka apa kata Rasulullah? I'malu, beramallah kalian. Ini perintah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semuanya ini akan dimudahkan terhadap apa yang telah diciptakan Allah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma man kana min ahli sa'adah fayusarru li amali ahli sa'adah. Dan barang siapa yang memang telah ditetapkan dia adalah ahlu sa'adah, yaitu golongan orang-orang yang bahagia, maka dia akan dimudahkan untuk beramal sebagaimana amalnya ahlu sa'adah, orang-orang yang bahagia. Wa amma man kana min ahli syaqa' fayusaru li'amali ahli saqawah. Maka ketika seseorang telah ditetapkan bahwasanya dia adalah orang yang sengsara, alunar, maka dia dimudahkan untuk berbuat, yaitu perbuatan ahlu saqawah. Summa qara'ah, kemudian beliau membacakan, fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia mempercayai al-husna, yaitu surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkannya dengan kemudahan, yaitu kemudahan untuk melakukan amal-amal yang akhirnya dia menuju al-jannah. Contoh, di dalam permasalahan sebuah hadis yang mungkin seseorang menganggap ringan, di dalam sebagian hadis disebutkan, alaikum bisidki, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu rajulu ayyasduqa wa yataharra bisidki hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wajib atas kalian berbuat jujur, karena sesungguhnya jujur ini mengarahkan kemana? Ke albir, perbuatan-perbuatan baik. Karena sebab perbuatan jujur kita, yaitu maksudnya jujur kita kepada Allah Azza wa Jalla, baik jujur kita kepada sesama manusia, jujur terhadap manhaj kita, bagaimana manhajnya ahlu sunnah, akidahnya ahlu sunnah. jujur kita kepada Allah di dalam mengaplikasikan tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketika kita isti'adah, istighasah, ketika kita berdoa, ad-du'a, ketika menyembelih, apakah kita menyembelih kepada selain Allah? Apakah kita melakukan al-isti'adah kepada makhluk, kepada para jin? Maka ini dibutuhkan kejujuran. Kejujuran apa? Iman. Maka dari jujur ini menghantarkan kepada albir, kebaikan. Karena albir ini adalah sebuah kata yang semua kebaikan ini masuk di dalam albir. Kita melakukan sholat, amal soleh, iman yang bagus, kita membantu orang, senyum terhadap orang, ta'awun 'alal birri wa taqwa, memberikan haknya tetangga. Maka ini semuanya masuk di dalam albir. Begitu pula maka dikatakan birrul walidain. Ini masuk pula. Semua kebaikan masuk di dalam kata albir ini. Maka ketika seseorang terarahkan ke arah albir, maka Allah pula memudahkan mengarahkan dia terhadap al-jannah. Mengarahkan terhadap al-jannah. Maka sebagaimana? Semisal dengan ini. Maka di sini i'malu kullul muyassarun lima khuliqalah. Maka di sini kita beramal karena kita masing-masing enggak tahu terhadap takdir kita. Maka orang-orang yang mempunyai ciri-ciri ahlus sa'adah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat lima waktu, salat witir, zikir pagi dan sore, qiraatul Quran, duduk di majelis ilmu. Ketika kita sulit di dalam duduk di dalam majelis ilmu, wajib kita tanya, wajib kita khawatir. Wajib kita khawatir, kenapa kok dipersulit seperti ini? Malah di dalam urusan-urusan yang sifatnya ini mubah ataupun sia-sia ataupun duniawi, luar biasa kita dimudahkan. Makanya di sini ayo alaih wazakumullah di dalam masalah sifat jujur tadi. Sebaliknya, iyyakum wal kadib, fa innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wala yazalu ar-rajulu ay yakdiba wa yataharra bil kadib hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Hati-hati, ini peringatan. Kata-kata iyyakum wal kadib ini adalah tahdir. Memperingatkan kita hati-hati dari sifat dusta. Karena dusta ini mengarah kepada al-fujur. Al-fujur ini adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini al-fujur. Dari sebab al-fujur ini mengarahkan seseorang kepada apa tadi? Neraka. Terhadap neraka. Maka yalaih wazakumullah, di dalam hadis ini pula, maka wajib kita berhati-hati. Wajib kita berhati-hati. Kemudian yalaih wazakumullah, kita mulai jam berapa tadi? Masih lama. Masih ada ya waktu ya, sedikit ya. Nah, ini ana potong sedikit, yaitu kemudian ayo lahu wazakumullah di dalam permasalahan takdir ini amatlah penting, yaitu berhubungan ataupun yang sering mana ada iskal antara dalil-dalil, antara dalil-dalil yang mana menjelaskan bahwasannya takdir ini telah ditetapkan. Takdir ini telah ditetapkan. Yaitu yang sifatnya azali, di lahul mahfud. Telah ditetapkan. Ketika yang ditetapkan di lahul mahfud ini, maka tidak berubah. Sedangkan ada dalil lain, di antaranya ad-du'a yaruddul qadha. Doa bisa menolak takdir. Nah, bagaimana dengan takdir telah ditetapkan tidak bisa berubah? Di sini kan sering kan ada iskal ini. Kemudian seperti dalil ini pula, man sarrahu ayyub satolau fi rizki. Barang siapa yang senang bahwasanya rizkinya ini diluaskan, rizki. Rizki ini maknanya luas, baik bersifat materi ataupun yang lainnya. Rizki. Kemudian wa ayun sa'alahu fi asari, yaitu umurnya ditambah. Falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahimnya. Hubungan kekerabatan dari hubungan ayah ataupun ibu. Loh, bagaimana ini? Maka ulama menjelaskan terhadap permasalahan ini. Bahwasanya yang dimaksud takdir yang di Lahul Mahfud ini enggak bisa berubah. Namun yang bisa berubah ini adalah di catatan-catatan para malaikat. Karena disebutkan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ini di catatan-catatan malaikat. Dihapus atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana dengan permasalahan-permasalahan hadis tadi, kalau kita menyambung silaturahim maka rezeki kita diluaskan, umur kita ditambah. Para ulama menjelaskan di antaranya di kitab Bulul Maram, di Kitabul Jami, membahas hadis kurang lebih seperti ini. Bahwasanya yang dimaksud kata para ulama, ada hakikatnya yang dimaksud adalah ketika seseorang ditakdirkan umur 60 tahun. 60 tahun meninggal dunia. Namun dia banyak menyambung silaturahim. Ya, banyak menyambung silaturahim sebelumnya, sebelum kematian ini. Loh, dikatakan takdir bahwasanya bisa berubah dengan ini. Dalam artian umurnya bisa bertambah, maksud ana. Nah, bagaimana ini mendudukkan antara dua permasalahan ini? Kata para ulama, ada dua keadaan. Yang pertama, umurnya tetap 60. Nominal umurnya yaitu 60 tahun. Tanggal ini sudah ditetapkan misalkan ya. Namun di waktu 60 tahun ini yaitu keberkahan luar biasa, bisa mengalahkan orang yang umurnya mungkin 200 tahun. Mungkin dia banyak menulis kitab, banyak mengajar kepada masyarakat, banyak bermanfaat terhadap masyarakat, kitab-kitabnya menyebar. Makanya di sini para ulama banyak yang meninggal kira-kira umur 30, 35, 45, 52. Masih muda lah. Masih muda. 35 sekitar 30. Namun kitab-kitabnya, fatwa-fatwanya menyebar. Menyebar luar biasa. Makanya yang dimaksud yaitu keberkahan ilmu dia atau keberkahan afan umur dia. Ini yang dimaksud dengan sebab menyambung silaturahimin tadi. Atau yang kedua, benar-benar umurnya itu berubah. Yang mana seharusnya 60 ditambah nominalnya menjadi 30 tahun ke depan sehingga 90 tahun. Dan ini yang dimaksud adalah di catatan malaikat. Catatan malaikat. Namun semuanya itu berhubungan dengan catatan di Lauful Mahfud tadi. Jadi memang ditakdirkan bahwasanya fulan telah ditetapkan sekian 60 tahun meninggal. Namun karena fulan pula ditakdirkan dia suka silaturahim, maka dia banyak berdoa misalkan ya agar dipanjangkan umurnya. Maka karena sebab takdir-takdir ini pula, maka dia ditakdirkan umurnya bertambah 30 tahun ke depan. Ada yang menyatakan seperti itu. Wallahu alam bisawab, al ilmu indallah. Kedua, misalkan rizki. Rizkinya sekian telah ditetapkan. Mungkin ya, selama hidupnya, misal, nominal misalkan, sekian. Anggap nominal yang berupa angka, supaya mudah difahami. Selama hidupnya, dia akan mendapatkan rizki ditetapkan oleh Allah, yang akan diterima dia adalah 100 juta. Namun dengan 100 juta ini, maksudnya adalah tetap, tidak akan bertambah. Karena kalau rizki kita ini sudah lengkap ya ikhwah, maka kita ini akan dicabut roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita secara lengkap, bukan jangan difahami rezeki ini hanya uang. Termasuk oksigen ini termasuk rezeki. Maka walaupun dengan 100 juta ini, karena keberkahannya ini mungkin bisa mengalahkan orang yang mempunyai pendapatan selama hidupnya mungkin 10M. Ini yang dimaksud, keberkahan yang ada di dalam uang dia tersebut yang telah ditetapkan. Atau benar-benar dari nominalnya ditambah. Ini yang dimaksud ketika kita menyambung silaturahim, maka akan ditambah rizki kita. Dan rizki jangan dimaknai hanya materi. Materi berupa uang. Maka ini ayolah wazakumullah, sedikit tentang takdir. Kemudian yang terakhir ayolah wazakumullah, takdir ada beberapa. Yang berhubungan yang pertama adalah tadi Di antaranya yang disebutkan tadi di, dengan riwayat Qatadah dan di riwayat lain qaddarallahu maqadiral makhalaik qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Ini takdir yang pertama azali di Lauhul Mahfudz. Bahwasanya telah ditakdirkan takdir-takdir dari makhluk ini sebelum penciptaan langit dan bumi 50 ribu tahun. Kemudian takdir ini enggak bisa dirubah. Takdir yang ada di perut ibu kita. Biket bi rizkihi wa ajalihi wa amali wa sakiyuna usaid. Telah ditetapkan, telah ditulis. Biket bi rizkihi, rizki. Wa ajalihi, kematian. Wa amalihi, amalnya. Wa sakiyuna usaid. Ditetapkan apakah dia bahagia ataupun sengsara. Dan ini ada di perut ibu kita. Dan ini tidak bisa dirubah. Dua ini. Kemudian yang ketiga adalah takdir tahunan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Yaitu di surat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr, di dalam surat ini, ini adalah takdir tahunan dalam setahun ke depan. Dan disebutkan takdir ini ketika terjadinya Lailatul Qadar. Terjadinya Lailatul Qadar. Takdir apa? Tahunan. Ini yang bisa berubah. Yang disebutkan di catatan-catatan malaikat. Kemudian takdir yang keempat adalah takdir harian. Wa kulla yaumin huwa fi sya'n. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tiap hari. Yaitu ditetapkan di sini adanya takdir tahun apa harian. Yang telah menetapkan segala sesuatu. Takdir harian ini bisa berubah. Makanya di sini intinya ayo ikhwah, kita tetap beramal soleh, kita masing-masing tidak tahu dengan takdir kita. Semangat beramal dan banyak berdoa dan berusaha melakukan amal-amal yang bisa menyebabkan kepada al-jannah. Seperti tadi disebutkan sifat jujur yang bisa merubah takdir, di antaranya tadi disebutkan dan telah kita rinci, di antaranya itu adalah menyambung silaturahim. Kemudian tadi ada pembahasan definisi qada dan qadar, itu dibedakan dan di sini khilaf bainul ulama. Masih ingat? Tadi ya apa? Terakhir murojaah sedikit. Qadar dan qada. Ada pendapat gimana tadi? Yang lewat? Masih ingat? Hah? Qada dengan qadar sebagian ulama menyatakan sah sama. Sebagian menyatakan berbeda. Kalau qada ketika telah terjadi. Kalau qadar memang ketetapan namun belum terjadi. Ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian tadi ya, ada beberapa tertib tingkatan-tingkatan daripada takdir dan yang lainnya. Nama yulih wazakumullah, karena sesi ana kiranya cukup. Karena selanjutnya ada sesi lain. Nam barakallahu fikum, naktafi bihadal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.